tanah Minang basah dia hati tarumu pusako tua lapua tajamu tali tidur dan alah bujang dirangkau kampung bujang lama imbang dangakan jua mengapa jalan karang tawuran mengatinggalkan rumah nan gandang tak seso mangkunya sana bada buah ombak cepat ke alam disangka bujang tanda katibo maputih mata menanti kapal lagu sampai tabanam si matahari gaduh sampai katamu hanyalah di pusara sampai katamu hanyalah di pusara bada buah ombak cepat ke alam disangka bujang tanda katibu maputih mata menanti kapal lagu sampai jangan sampai patamu hanyalah di pusara jangan sampai patamu.